إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun saudara berada, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala nikmat merupakan kewajiban kita bersabar atas musibah. Harapan kita Allah mengangkat derajat dan menghapuskan dosa-dosa. Di antara bentuk syukur kepada Allah SWT, hendaklah kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, beliau mengatakan, "Wad-du'a'u min anfa'il adwiyah wa huwa adwul adwul bala yadfa'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu idza nazala wa huwa silahul mu'min." Doa merupakan atau termasuk di antara obat-obat yang bermanfaat. Artinya, di antara obat yang penuh dengan manfaat adalah doa. Bagaimana tidak? Apapun yang kita lakukan dalam berdoa pasti ada kebaikannya. Dan apapun doa kita pasti Allah kabulkan selama doa tersebut tidak mengandung permusuhan dan tidak mengandung pemutusan silaturahim. Ma min muslim yad'u Allah bidawatin laisa fihi ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allah ihda min ihda thalath. Imma an yu'ajjila lahu wa imma tidaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim kecuali Allah akan berikan salah satu dari tiga. Yang pertama, mungkin Allah Ta'ala ya mengabulkan doanya segera sebagaimana yang diminta ya. Atau kalau tidak, disimpan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari kiamat, an yudkhirahu fil akhirah, di akhirat kelak. Wa imma an yasrif anhu min as-su'i mithlihi, atau dipalingkan dari as-su, yaitu keburukan yang akan menimpanya. Maka beliau katakan ya, doa ini termasuk obat yang paling bermanfaat. Sehingga di sini kita harus banyak berdoa. Kalau obat fisik kelebihan dosis, bahaya tidak? Bahaya. Tapi kalau doa dosis sebesar apapun, sebanyak apapun, tidak akan pernah berbahaya. Ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Doa adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian telah berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Barang siapa yang sombong, tidak mau berdoa kepadaku, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Wahuwa adwul bala. Bahwa doa itu merupakan musuh bagi bala, bagi musibah. Bagi musibah. Ya. Jadi Nabi menjelaskan, entah dipalingkan, ya, dari apa? Imma an yasrifa anhu minas su'i mithlihi. Dipalingkan dari bala asu' keburukan yang akan menimpa dia. Yadfa'uhu wa yu'alijuhu. Maka doa akan menghalangi turunnya bala. Wa yu'alijuhu, dan akan mengobatinya. Wa yamna'u nuzulahu, dan akan menghalangi turunnya bala tersebut. Wa yarfa'uhu, kalau sudah turun akan diangkat. Au yukhaffifuhu idza nazal, kalau memang sudah turun akan diringankan, meringankan bala yang ada. Maka tidak ada ikhwan, ya, yaitu ruginya orang yang berdoa kecuali orang yang salah paham, orang yang buruk sangka kepada Allah dengan mengatakan kok tidak dikabul. Nabi bersabda, istajabu li ahadikum ma lam yakjal yaqulu da'autu wa lam yustajab li. Akan dikabulkan doa kalian selama dia tidak terburu-buru. Siapa yang terburu-buru? Yaitu orang yang mengatakan, saya sudah berdoa, kok belum dikabulkan. Maka ingatlah, doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan pernah rugi. Doa yang kita panjatkan kepada Allah apapun tidak akan pernah ditolak. Selama, seperti sudah kita dengarkan bersama kemarin, tidak ada penghalang-penghalang doa itu. Ya. Tidak makan makanan haram, kemudian tidak mengandung pemutusan silaturahim, tidak mengandung dosa, maka pasti dikabulkan dengan salah satu ketiga. Yang kita tidak tahu yang mana. Apakah seperti yang kita minta? Apakah nanti menjadi pahala kita di akhirat kelak, atau kita dipalingkan dari musibah? Maka doa itu merupakan musuh dari al-bala. Kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dinukil oleh Al-Hafidz Mukatsir dalam tafsirnya. Beliau keliling sambil doa, ya Allah, jika engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, maka gantilah sebagai orang yang senang, orang yang gembira, orang yang berhasil. Ketika menjelaskan ayat bahwa ia muhammadu ma yasha wa yusbit, Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki. Artinya takdir juga bisa terhapus dengan doa. Dalam hadis yang sahih, ya, la yaruddul qadar, la yaruddul qadara illa du'a, tidak bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti di samping musuh, kata Ibnu Qayyim, bagi bala, bagi musibah, entah menghalangi ketika mau datang, atau sudah datang diobati bala tadi jadi sembuh. Entah penyakit, entah kesedihan, entah kebangkrutan dalam bisnisnya, entah di PHK dari pekerjaannya, entah istrinya yang tidak bisa diatur, suaminya yang nakal, yang badung. Itu bisa diobati dengan doa. Ya, tidak hanya sekedar konsul, apalagi salah konsul, salah dalam mencurahkan isi hati, bukan menjadi obat, malah menjadi penyakit. Apabila seorang suami istri bermasalah, kemudian istrinya curhat pada laki-laki lain, mungkin tidak, ya, bisa kecantol dengan laki-laki yang dicurhati. Banyak terjadi. Bukan malah menjadi obat, tapi malah menambah penyakit. Doa ngeluh pada Allah, innama ashku basti wa husni ilallah, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan semua persoalanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Doa bisa menghalangi bala yang akan datang. Doa bisa mengobati bala yang sudah datang. Doa bisa menghalangi yang bala yang mau turun, bahkan mengangkat yang sudah datang atau meringankan yang sudah turun. Wa huwa silahul mukmin, dan doa merupakan senjatanya orang mukmin. Kama rawal Hakim fi sahihihi min hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mukmin wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rawahu Al-Hakim wa Ibnu Adi Ya'la. Sebagaimana ya, doa adalah senjata orang mukmin, sebagaimana Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa adalah senjata orang beriman dan tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim Du'aji Abu Ya'la, ya, dan Al-Hakim mensahihkannya. Namun itulah ulama berpendapat dalam masalah derajat hadis, ya, dan di dalam kitab Dhaif Al-Jami' Shaghir Syekh Albani mengatakan hadisnya maudhu', yang lain mengatakan dhaif. Sehingga dalam hal ini ya kita ikuti siapa yang kita ikuti dari ulama hadis, ya, maka hadis ini adalah lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, meskipun ulama menjelaskan maknanya tidak salah. Bagaimana doa tidak menjadi senjata orang beriman, sementara doa yang kita lakukan itu bisa menghalangi bala yang akan turun? Bala yang kita alami dengan doa bisa meringankan, ya, sehingga kita haruslah banyak berdoa. Bagaimana ketika Nabi menghadapi orang-orang kafir pada perang Badar dengan doa, ya, dengan doa para jemaah. Banyaklah kita berdoa, terutama di waktu-waktu yang mustajab, di tempat-tempat yang mustajab. Insyaallah akan jelaskan pada tempat akan datang. Ini pasalnya faslun ad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa merupakan obat yang bermanfaat. Lid-du'a ma'al bala maqamat. Walahu ma'al bala thalathu maqamat. Maka kedudukan doa di hadapan musibah, di hadapan bala, ada tiga kondisi. Ahaduha an yakuna aqwa minal bala'i fayadfa'uhu. Kondisi yang pertama, doa yang kita panjatkan kepada Allah lebih kuat dibandingkan dengan bala yang kita hadapi. Ya. Jadi kondisi doa ketika berhadapan dengan bala ada tiga. Yang pertama, doa lebih kuat dari bala. Nah, kondisi seperti apa? Ini bagaimana kejadiannya? Fa'idfa'uhu. Maka doa bisa menghalangi bala yang kita hadapi. Berarti kita harus tahu apa perkara-perkara yang bisa menguatkan doa kita. Dan kita juga harus tahu apa perkara-perkara yang bisa melemahkan doa kita. Secara garis besar, yang bisa menguatkan doa adalah pertama, waktu antara adzan iqamah, ketika sujud, yang kedua tempat ya, tempat seperti di Multazam, nempelkan pipinya Nabi Muhammad itu di Arafah. Ya. Tempat-tempat yang memang di situ dinaskan secara khusus, ya, dinaskan secara khusus. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pelakunya. Pelakunya. Hingga pelaku ini harus jauh dari dosa. Terutama dosa yang bisa menghalang doa, yaitu seperti makanan haram, ya. Ya kutub ya taihi ila sama. Ya Rob, ya Rob. Ya. Wa mat'amuhu haram, wa mashrubuhu haram, wa malbasuhu haram, wa udhiya bil haram, fa anna istajabu li dzalik. Mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan termasuk yang menguatkan doa ke langit. Ya, kemudian mengatakan ya Rob juga termasuk ulama. Ketika safar, pakaiannya sedang acak-acakan, itu juga termasuk penguat doa ketika safar. Safar antum di mobil, angkat kedua tangan. Ya Rob, ya Rob. Tapi yang menghalangnya apa? Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Ya. Bagaimana bisa diterima doanya? Nah, di sini berperang. Ya, antara apa? Obat sama racun. Obat sama racun bisa jadi netral, tinggal lemah, melemahkan doa, tinggal mana yang lebih kuat. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan, ya, penguat proses doa menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, jangan kita sia-siakan. Antara asar sampai maghrib di hari Jumat itu juga waktu yang bisa jabat, antara jadi tolak Allah Ta'ala orang yang berdoa di waktu tersebut. Asani an yakuna ad'afa minal bala' fayakwi alaihi al-bala'u fayusabu bihil abdu walakin qad yukhaffifuhu wa inkana du'ifan. Kondisi yang kedua, doa lebih lemah dibandingkan dengan bala yang datang, sehingga bala tersebut menguat kepadanya dan seorang hamba ditimpa oleh musibah atau bala tersebut. Akan tetapi bisa jadi doa yang dipanjatkan meskipun dia lebih lemah dari bala yang datang, maka doa tersebut bisa meringankan bala yang kita hadapi. Kalau bala punya level 100, diringankan menjadi 90, Masya Allah. Ya. Sakit yang harusnya dengan biaya 10 juta, kena 8 juta. Tentu saja lebih ringan. Ya. Wa in kana dha'ifan, doanya lemah. Artinya, tidak ada rugi. Ini yang kedua. Ya. Yang ketiga, as-salis an yataqawwama wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu. Yang ketiga kondisinya adalah sama-sama kuat. Kalau tadi yang pertama doa lebih kuat daripada bala. Yang kedua, bala lebih kuat daripada doa. Yang ketiga sama-sama, sehingga di sini beradu, saling menghalangi satu dari keduanya. Ya, tinggal mau pilih yang mana. Tentu pilihan yang pertama yang jadi pilihan kita. Kemudian untuk kemudian kita berupaya mencari apa saja yang bisa menguatkan doa-doa kita. Apa saja yang bisa menguatkan doa-doa kita. Disebutkan oleh para ulama seperti waktu-waktu yang mustajabah. Waktu-waktu yang mustajabah. Di antaranya adalah ats-tsulutsul akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, yatanazzalu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulsul lail al-akhir fayakunu man yad'uni fa'astajibu lahu man yas'aluni fa'atihi man yastaghfiruni fa'afir lahu. Rawahul Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuhan kami, Rabb kami, kata Nabi, turun tabaraka ta'ala setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Dia berfirman, barang siapa man yada'uni fa'astajibulah, barang siapa yang berdoa kepada aku, pasti aku kabulkan padanya. Man yas'aluni fa'atihi, orang yang minta kepada aku, aku berikan kepadanya. Man yastaghfiruni fa'afiru lahu, dan orang yang minta ampun kepada aku ampunkan dia. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Juga Nabi bersabda, inna minal laili sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alillah khairan illa athahiya. Sesungguhnya di sebagian malam itu ada waktu di mana seorang hamba muslim tidaklah ia tepati waktu itu dan dia minta pada Allah kebaikan kecuali Allah akan berikan kepadanya. Inna fil laili rasa'ah la yuwafiquha rajul muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dhalika kulla lailatin. Rawahu Muslim. An Jabir, sesungguhnya di malam hari itu benar-benar ada waktu, tidaklah seorang muslim menepati waktu tersebut, ia minta kebaikan kepada Allah dari urusan dunia dan akhirat, pasti Allah berikan kepadanya. Dan yang demikian adalah pada setiap malam. Jadi setiap malam. Silakan kita untuk berupaya ya minta kepada Allah. Yang kedua yaitu di hari Jumat. Nabi bersabda, fi yaumil jum'ati sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Pada hari Jumat ada waktu. Ada satu waktu tidaklah seorang muslim ya menepatinya sementara dia sedang berdiri salat minta kepada Allah kebaikan kecuali Allah berikan padanya kebaikan. Dalam hadis yang lain juga riwayat Imam Muslim disebutkan, hiya ma baina an yajlisal imam ila an taqtis shalah. Waktu tersebut yang waktu hari Jumat tadi dijelaskan dalam hadis Abi Musa, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sabda, waktu tersebut adalah antara tidurnya imam sampai imam sholat. Berarti tidurnya imam itu ketika antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini ya. Tapi dikatakan hadis ini tidak sahih. Ya. Disebut oleh Ibnu Hajar hadisnya muttarib ya, dan juga sehingga tidak sahih. Adapun yang sahih ya, yaitu hadis Jabir billah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, yaumul jum'ah inta asyrata itu muslimun tawajjad ta'a tawajjad al-tabisuha Daud Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bahwa Nabi bersabda hari Jumat ada 12 hari Jumat, berarti sampai jam pagi. Tidaklah terdapat muslim yang minta kepada Allah segala sesuatu, Allah akan berikan. Dan akhir waktu telah akar. Berarti waktu di hari Jumat yang mustajabah itu setelah asar, bahkan di akhirnya, ya, di akhirnya. Fal tamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang mengatakan bahwa doa yang dikabulkan di Jumat itu adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah sampai beliau, sampai imam sholat. Hadisnya dhaif. Ya, hadisnya lemah. Disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga oleh Ad-Daruqutni. Allahu a'lam bishawab. Yang ketiga, doa antara adzan dan iqamah. Antum ingat-ingat yang bawa catatan dicatat. Yang pertama tadi, 3 malam terakhir. Yang kedua, yaitu setelah asar, hari Jumat. Akhir, di akhir-akhirnya. Dan yang ketiga, antara adzan dan iqamah. Ad-da'watu lakum bainal adzan wal iqamah fad'u. Doa tidak ditolak antara adzan dan iqamah, makalah berdoalah. Ya. Yang ketiga adalah ketika sholat hendak dimulai. Ya. Sa'atan la turaddu ala da'in da'watuhu hina tuqamu shalah wa fi shaffi fi sabilillah. Dua waktu doa orang yang berdoa tidak ditolak ketika akan ditegakkan salat. Akan ditegakkan salat berarti setelah doa batal. Dan juga pesan perang bisa kita. Kemudian sini ini dengan sanad yang sahih dan punya mutaba'ah, yaitu ta'atan tufah lima atau bersama inda sholat waktu lagi tiga dan ketika berada tidak ditolak. Yang berikutnya kelima adalah ketika sujud. Ketika sujud, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru addu'a. Yang paling dekat hamba dengan Allah ketika dia sujud, maka perbanyaklah dia berdoa, ya, perbanyaklah dia berdoa. Kemudian juga di akhir sholat, ya, ada yang mengatakan setelah sholat, tapi saya lebih kepada penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu di akhir sholat di situ adalah sebelum salam, ya, sebelum salam. Sebagaimana wasiat disampaikan kepada Mu'adz, Nabi bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, usika ya Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Aku wasiatkan kepada engkau wahai Mu'adz, jangan kau tinggalkan fi duburi. Dubur di sini maknanya dua, akhir sa'i atau akhir ba'da sa'i. Akhir sesuatu atau akhir setelah sesuatu. Ya, fi duburi kulli shalah, di akhir salat. membaca Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini dikuatkan oleh hadis Abdullah bin Mas'ud ya, bahwa hal itu dilakukan ketika tahiyat akhir ya, ketika akhir-akhir. Sebagaimana juga hadis Amr bin Maimun Al-Adawi bahasa bahwa Rasulullah ta'awudz dengan empat minhunna duburus shalah. Dikutip Imam Al-Bukhari, inna Rasulullah sallam kana yata'awwadzu minhunna duburus shalah, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Dubur di sini adalah yaitu ketika pas setelah menjelang salam ya, setelah baca tahiyat ya. Demikian juga doa seorang muslim ketika kepada saudaranya fi dhahril ghaib, ini penting ikhwan ya, terutama ketika kita punya persoalan dengannya, iri pada dia, doakan yang baik. Karena Nabi bersabda, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal. Kullama da'a li akhihi bi khairin, qalal malikul muwakkalu bih amin walaka bimithlin. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, doanya seorang muslim untuk saudaranya bidhahril ghaib, yaitu dia tidak tahu, yang didoakan tidak tahu, mustajab, dikabulkan. Dan di samping kepala orang yang doa tadi, ya Allah semoga saudara saya fulan ya diberkahi, maka ada malaikat ya yang diwakil, yang menjadi wakil untuk bersama kita. Setiap dia berdoa untuk saudaranya dengan doa kebaikan, maka malaikat tersebut mengatakan amin walaka bimithlin, amin semoga engkau juga mendapatkan yang sama. Jadi gak ada ruginya ternyata orang berdoa, bahkan mendoakan orang lain malaikat yang mengamini ya, terutama ketika kita iri dengki pada orang karena jabatannya, karena kedudukannya, karena yang lainnya. Doa, ya Allah berkahi dia, ya Allah ampun saya tadi sudah sempat ada dengki ya, berkahi hartanya, berkahi jabatannya, berkahi keluarganya. Apa kata malaikat? Amin. Walaka bimithlin. Amin. Ya, semoga engkau juga dapat yang sama. Masya Allah. Betapa nikmatnya. Ya, betapa nikmatnya. Kawan. Mari kita senantiasa berdoa. Kemudian juga ketika didolimi. Karena orang dolim tidak ditolak. Ittaqi da'watal madzlum. Fa'innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang didolimi, karena tidak ada batasan hijab antara doa tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Baiklah, sampai di sini kajian kita ya, tentang masalah doa di sini sangatlah penting. Meskipun tadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membawa hadis yang di dhaifkan oleh para ulama, akan dikatakan dalam dhaif ya al-jami' as-saghir oleh Imam Al-Albani hadisnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada al-akh Fawaz yang ada di studio. Fatafadhal. Nah, terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan, nasihat yang berharga yang telah disampaikan. Khotbah Islam, selanjutnya kita buka sesi interaktif. Anda yang akan bertanya bisa hubungi kami di 0218236543 atau bisa kirim melalui pesan singkat di 0819896543. Baik, kami angkat pertanyaan yang datang terlebih dahulu dari pesan singkat dari seorang pendengar kita. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimanakah hukumnya jika orang kafir berdoa kepada tetapi rizki yang ia cari halal? Apakah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan apakah doa mereka hanya diterima jika mereka dizalimi saja? Terima kasih jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Iya. Kalau kita melihat ayat dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 65 kalau tidak salah, tolong diperiksa. Ya, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berlayar di atas lautan penuh dengan ombak, ya hanya kematian yang dihadapi. Mereka apa? Da'awullaha. Berdoa kepada Allah sehingga diselamatkan dari bala tersebut. Nah, apa kondisi ketika dia berdoa kepada Allah? Ya, da'awullaha mukhlisina lahuddin. Dalam kondisi yaitu mukhlisina lahuddin, memurnikan, mengikhlaskan agama ini semata-mata untuk Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika kami selamatkan ke daratan, mereka syirik lagi, menyekutukan Allah. Maka di sini orang kafir ini orang musyrik. Orang kafir kalau memang berdoa dengan ikhlas, ketika dia berdoa itu ikhlas, ikhlas itu apa? Tauhid, sudah lupa dengan kesyirikan-kesyirikan, diterima oleh Allah SWT. Karena memang ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Berarti apa? Doa adalah tauhid. Maka syaratnya di sini, ketika orang kafir tersebut berdoa, ya tidak buka, kalau da'watul madlum itu merupakan umum, ya baik kafir maupun muslim. Nah, tapi di sini dengan kondisi dan keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ditolak. Tidak ditolak. Ya. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa kesyirikan orang sekarang ini lebih parah daripada kesyirikan orang dulu. Dari surat Al-Ankabut tadi, yaitu apa? Orang dulu syirik ketika apa? Senang. Ya, bertauhid ketika terjepit. Kalau sekarang sakit, datang ke dukun, ya, bawa satu karung beras, sembuh, datang lagi sebagai rasa syukur dua karung. Oh, ini mantap nih. Nah, itu lebih parah. Maksudnya apa? Kalau sekarang banyak orang dalam keadaan terjepit datangnya ke tempat-tempat kesyirikan, lepas dari keterjepitan, keterhimpitan, datang lagi sebagai bentuk terima kasihnya. Sehingga dikatakan kesyirikan yang dilakukan oleh orang pada zaman sekarang lebih buruk daripada orang dahulu. Kalau dulu kondisi terjepit, ya mereka bertauhid, kondisi lapang mereka melakukan kesyirikan. Sekarang terjepit dan dalam keadaan lapang melakukan kesyirikan. Oleh karena itu ayat tersebut terkait dengan orang kafir, orang musyrik. Tapi ketika berdoa lepas dari kesyirikan. Oleh karena itu ketika dia berdoa lepas dari kesyirikan, ya tadi itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Ya, baik. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan yang kedua kami buka untuk Anda via telepon di 0218236543. Silakan. Silakan 0218236543 secara langsung kami coba sapa. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Iya, terima kasih. Begini Ustaz, di tempat kami ini, di suatu tempat sekolah menengah atas, sekarang ini anak-anak ditimpa keadaan dalam kesurupan Ustaz. Banyak anak-anak itu kena kesurupan. Nah, udah lebih kurang dari satu minggu keadaan berlangsung seperti itu. Apakah upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat di sini, terutama para guru-guru, sebab mereka berkeinginan untuk mengadakan menyembelih harta mereka tumbal gitu, Ustaz. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan Ustaz. Iya. Orang kesurupan ya hak benar adanya. Sehingga kalau tidak percaya adanya kesurupan, ulama memberikan permisalan ya, pegang kabel listrik yang ada arusnya. Tidak kelihatan tapi terasa. Ya. Dan dalam Al-Qur'an disebutkan haknya, benarnya orang kesurupan. Quran menyebutkan apa? Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaithan minal mas. Al-masu. Orang yang makan harta riba kelak di hari kiamat, mereka apa? Tidaklah berdiri kecuali berdirinya sempoyongan seperti syaitan menyentuh dia, yaitu kesurupan jin. Hadis ayat ini ya merupakan dalil, hujah, argumen, bukti bahwa memang ada yang kesurupan. Jin bisa masuk kepada manusia. Dan juga Nabi bersabda, inna syaitona yajri majra inna syaitona yajri ibna adam majra inna syaitona yajri majra dam. Bahwa syaitan itu masuk ke dalam manusia melalui peredaran darah. Ini. Lantas bagaimana untuk mengatasinya? Diruqyah pada ibu yang bersangkutan, dibacakan di sekolah tersebut surat Al-Baqarah. Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Nabi bersabda, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah. Ya. Jangan berhenti gantian kalau memang capek. Jangan salah mendatangkan orang, jangan salah mengundang, nanti mengundang pemburu hantu. Nanti bisa dia yang datangin jin yang lain, ya. Gantian, siapa yang mampu baca surah Al-Baqarah yang baik bacaannya, ya. Yang baik orangnya. Insyaallah kalau seperti itu tidak lama kesurupan akan cepat berakhir. Ya, termasuk tempatnya tadi diruqyah supaya setan ya jin lari dari tempat tersebut. Ini juga dilakukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, ruqyah sumur yang di situ ada jin, pernah terjadi sumur keluar api diruqyah. Meruqyah rumah, tadi Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfir minal baitil ladhi tukra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan, kuburan sepi. Ini menunjukkan juga apa? Bukan tempatnya kuburan baca Quran. Ya. Tidak boleh rumah dijadikan sebagai kuburan. Ya, sehingga apa? Bacalah surah Al-Baqarah, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Allahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari pertanyaan pesan singkat kembali kami angkat dari pendengar kita di Sintang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan kita berdoa di dalam sholat, terutama sebelum salam dengan menggunakan bahasa yang kita fahami atau bukan bahasa Arab? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Terkait dengan doa dengan selain bahasa Arab, ya memang terdapat perbedaan ulama, ya. Dan saya cenderung kepada pendapat yang tidak membolehkan, karena memang tidak boleh masuk bahasa manusia ke dalam sholat. Apa solusinya? Solusinya kepada yang bertanya, semoga Allah merahmati Anda, yaitu banyak doa-doa yang maksur dari Nabi SAW, dan doa tersebut sederhana. Ya. hafalkan doa-doa tersebut yang pendek-pendek, ya, yang pendek-pendek, sehingga kita memiliki apa? Memiliki keutamaan dari doa yang diajarkan Nabi, karena dari sisi bahasa, uslub, ya, uslubnya uslub wahyu, sehingga apa? Lebih apa? Lebih memiliki kekuatan daripada uslub-uslub bahasa yang dibikin oleh orang, oleh manusia. Kecuali tidak ada, dan tidak mungkin tidak ada, pasti ada. Pasti ada, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau memang tidak ada khusus, secara umum mau minta istri yang baik, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ini sudah khusus. Misalkan minta harta, mobil yang baik, tapi enggak bisa bahasa Arabnya, enggak bisa ini. Sudah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hatinya tertuju kepada apa yang diinginkan. Enggak ada masalah. Karena uslub, susunan bahasa Quran dan hadis adalah susunan wahyu yang memiliki kekuatan. Ya. Yang tidak sama dengan susunan bahasa yang dibikin oleh manusia. Di samping itu juga apa? Menghidupkan sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkadang sebagian kita itu, sebagian orang, ya, ada yang merasa kok doa yang dari Nabi tidak tokcer, tidak manjur, ya, salah besar. Sehingga perlu doa yang lain, yang bikin siapa? Oh, fulan, kumpulan doa, bikin sendiri. Ya. Ya, kita tidak buruk sangka, tapi yang pasti kenapa pilihan yang ditawarkan atau yang diajarkan Nabi tidak menjadi pilihan kita? Maka yang diajarkan Nabi harus menjadi pilihan kita, dan pasti semua sudah diajarkan oleh Nabi. Kalau tidak bisa, doa sapu jagat, diajarkan Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia, hatinya bicara, Allah Maha mendengar, Maha tahu, bahwa dia dengan berdoa seperti itu sudah tawassul dengan Quran, dengan bacaan Quran. Kemudian juga berdoa, Rabbana, memanggil kata Rob, banyak sekali manfaatnya. Karena Allah Maha tahu apa yang kita inginkan dalam hati, dengan bacaan itu pinginnya, ya, dilunasi hutangnya atau apa. Kalau memang tidak bisa, doa yang maksur, yang khusus terkait dengan persoalannya. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan. Dan tampaknya waktu yang terbatas, dengan demikian kami memohon ikhtitam dari Al-Ustaz untuk menutup perjumpaan kita. Jazakumullah khairan kepada ikhwah yang ada di Masjid Riyadhus Shalihin, kepada pemirsa, pendengar Roja TV, Radio Roja, kepada ikhwah yang ada di studio. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik. Mari kita perbanyak berdoa. Kesimpulan besar, tidak ada ruginya kita berdoa. Yang kedua, perhatikan apa yang bisa menguatkan doa, apa yang bisa melemahkan doa. Raih, upayakan segala yang bisa menguatkan doa. Jauhi, hindarkanlah segala sesuatu yang bisa melemahkan doa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.